ku sirami. Sengaja kau kirimkan undangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku? Apa dosaku? Hingga kau tega menyakiti. Sengaja kau kirimkan.